satu orang, maaf Farouk, dia bagi contoh satu orang, dia jumpa satu orang sedih, monyok, melipsab, kiawa, perasan kiwanya dia. Kenapa kau ni perasannya sedih je? Dia kata syadi kah irada sama agar pesen ni. Dia kata saya nak kahwin tapi duit tak ada. Kemudian dia beritahu pada dia, betul tak dekat ujung kampung sana, ada satu patung besar daripada emas, tangan dia banyak. Kan, kau pergi kat patung tu, kau minta kat dia, semua ajar kau selesai. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, syirik, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mana boleh kita minta pada patung, berhala? La yanfa' wa la yadur, berhala tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Minta kepada syirik. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sabar. Nanti dulu. Daripada patung berhala yang sama, dia berbuat daripada emas tulen, bertatahkan intan belian. Banyak tangan dia. Ada 10 ke 20 tangan. Daripada badan berhala tadi dipotong satu tangan dia. Dan diberi pada dia yang susah hati sedih tadi. Terus dia cerah, gembira. Sekarang boleh selesai masalah. Sekarang boleh. Kenapa? Mas, jual, dapat duit, boleh manfaat, beli ni, beli itu, rumah, kereta, semua. Wahai si jahil, dia kata, sebagaimana kamu yakin berhala patung boleh manfaat mudarat syirik, kamu yakin mas boleh selesai masalah juga syirik. Sebagaimana berhala itu makhluk, emas juga makhluk, wang ringgit juga makhluk. Ini kita kata yakin berhala syirik, yakin duit boleh selesai masalah, tak syirik. Duit nak selesai masalah, saya masalah sekarang tak ada duit. Kalau ada duit, selesai masalah saya. Nak apa saja selesai. Kenapa? Duit, duitlah penyelesaian masalah. Tidak boleh sebagaimana yakin pada berhala bagaimana manfaat mudarat syirik, yakin pada duit boleh bagaimana manfaat mudarat juga syirik. Sebagaimana berhala itulah makhluk Allah, duit pun makhluk Allah, emas pun makhluk Allah, sedikit pun tak boleh berkesan manfaat mudarat melainkan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.